Bismillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirudah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduh rasuluh, wa sallallahu ala nabiyina muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali membaca kitab tafsir As-Sa'di untuk juz yang ke-30. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada surat Asy-Syam. Surat Asy-Syam sampai pada ayat yang ke-10. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir bahwasanya surat Asy-Syam ini adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Pada surat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sumpah, ya. Mulai dengan sumpah dengan makhluknya. Bahkan disebutkan secara berturut-turut Allah bersumpah dengan 7 ayatnya atau dengan 7 makhluknya yang besar. Allah bersumpah, yang di situ al-muqsamu bihinya, yang Allah pergunakan untuk bersumpah di dalam ayat ini adalah makhluk-makhluknya yang besar. Man yadhkur, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang Allah gunakan untuk bersumpah di dalam ayat ini? Abu Alif. Matahari, bulan, siang, malam. Apa yang ke-5? Langit dan bumi. Yang terakhir, jiwa atau an-nafs, itu jiwa manusia ini. Allah bersumpah dengan makhluknya, 7 makhluknya yang besar. Dan al-muqsamu bi al-muqsamu alaihi, atau yang dipersumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan Allah bersumpah di sini adalah an-nafsu, iya. Itu jiwa manusia. Allah ingin menjelaskan tentang besarnya jiwa manusia. Bahwasanya jiwa manusia ini adalah sesuatu yang cepat berubah, iya. Dengan perasaan-perasaan emosional atau keinginan, tujuan, kecintaan, benci. Maka di sini Allah bersumpah tentang jiwa manusia. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha, yaitu orang yang beruntung adalah orang yang telah mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya dari segala dosa. Membersihkan dari segala aib-aib. Kemudian meninggikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga di dalam ayat yang ke-10 berfirman wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang telah mengotorinya. Yaitu orang yang mengotori hati dengan berbagai noda kehinaan. Kemudian juga dengan berbagai aib-aib dan perbuatan dosa, ya, meninggalkan yang bisa menyempurnakan dan menumbuhkan jiwa tersebut, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak jiwa tersebut. Nah, ini adalah penjelasan yang ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Adapun pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu menyebutkan ataupun mengisahkan tentang kisah kaum Samud, ya. Pada ayat yang ke-11, waqala ta'ala wa qad khaba ma kadzabat Samud bi tagwaha. Kaum Samud telah mendustakan para rasul disebabkan mereka melampaui batas. Kita telah membaca di dalam ayat-ayat yang sebelumnya tentang, atau Allah telah menyebutkan di dalam ayat-ayat yang surat-surat yang telah lewat bersama kita yaitu tentang kaum Tsamud. Kalau antum masih ingat, Allah pernah menyebutkan di dalam surat yang pernah lewat bersama kita. Ada yang masih ingat di dalam surat apa saja? Allah menceritakan tentang kisah kaum Tsamud. Ini sudah lewat bersama kita ya. Ada yang ingat? Bahasan? Surat apa? Surat Al-Fajr. Ya, salah satunya adalah surat Al-Fajr. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tsamudal ladzina jabu sakhra bil wad." Pada ayat yang ke-9. Kemudian satu lagi. Ada dua, ya. Allah menyebutkan di dua surat yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kalau antum hafal juz 30, insyaallah mudah. Hal ataka hadithul junud? Lanjutannya gimana, Abah Khadijah? Fir'auna wa Tsamud. Surat apa ini? Surat apa? Ini juz 30, iya. Mungkin anak-anak kita yang sudah hafalan ini tiap hari dibaca ini. Surat apa? Apa? Al-Ghasyiyah. Enggak ada Al-Ghasyiyah. Surat apa ini? Hah? Al-Balad enggak ada. Yang menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Kemudian di akhir-akhir di ayat-ayat akhir ketika Allah menyebutkan hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Tsamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Surat apa? Al-Buruj, iya. Ini juz 30 ya. Ini di juz 30 Allah yang sudah lewat bersama kita menyebutkan tentang kisah kaum Tsamud itu pada surat Al-Buruj ayat yang ke-18 dan dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-9 ya. Nah, ini. Kemudian kepada kaum Tsamud ini diutus nabi siapa? Ah, Yunus. Siapa? Nabi siapa? Nabi Shalih alaihi salam. Iya. Allah mengutus Nabi Shalih alaihi salam kepada kaum Tsamud sebagaimana disebutkan di dalam surat Hud. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ila Tsamuda akhahum Shalihan. Dan kepada kaum Tsamud Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Shalih alaihi salam. Dan kaum Tsamud ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya mereka datang setelah kaum Ad, setelah kaum Ad generasi yang pertama yang diutus nabi siapa kepada kaum Ad yang pertama? Fajar, Nabi Hud alaihissalam. Ya, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadzabat Tsamud bi tawwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan rasul mereka disebabkan karena melampaui batas ay bi sababi tughyaniha wa tarafu'iha anil haq wa utuwiha ala rasulillah. Mereka mendustakan para rasul disebabkan karena mereka melampaui batas dan mereka sombong terhadap kebenaran, ia menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wasallam. Wa utuwiha ala rasulillah, dan mereka ini sombong atau durhaka terhadap rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Idzim ba'atsa ashqaha, yaitu ketika berdiri bangkit orang yang paling celaka di tengah kabilah mereka. Jadi disebutkan di dalam Al-Qur'an dikisahkan tentang kisah kaum Tsamud, ya, Kaum Samud ini disebutkan bahwasanya mereka termasuk dari kalangan bangsa Arab. Ya. Mereka hidup setelah zaman kaum Ad yang pertama. Mereka tinggal di daerah Al-Hijr. Ya. Disebutkan Al-Hijr ini baina Syam wal Madinah, yaitu di antara Syam dan Madinah. Allah memberikan kepada mereka kelebihan. Ya. Di antaranya Allah memberikan kekuatan pada mereka. Disebutkan mereka ini memahat gunung. Nah, perhatikan bagaimana kuatnya mereka. Mereka memahat gunung dijadikan tempat tinggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin." Dan kalian, yaitu Nabi Shalih alaihi salam, dan kalian memahat gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan ahli, yaitu dengan kemampuan yang luar biasa, ya. Dan bahkan peninggalan mereka masih ada, ya. Nanti disebutkan insyaallah. Nah, ini akan tetapi dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, mereka menjadi kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum 'Ad, mereka juga menyembah berhala. Maka diutuslah Nabi Shalih alaihi salam kepada mereka. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwasanya yaitu idzim ba'atsa asqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di tengah kabilah tersebut, ay asqal qabilah wa huwa Qudar bin Salif, yaitu bangkit orang yang paling celaka di kabilah tersebut yaitu Qudar bin Salif, li aqriha hina tafaqu ala dzalika wa amaruhu fa'tamara lahum, yaitu ketika dia menyembelih unta betina, ya, naqatun, ini unta betina, ya. Ketika Qudar bin Salif ini bersama teman-temannya, mereka membunuh unta betina yang unta tersebut merupakan bukti kekuasaan Allah, besarnya atau agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Hina tafaqu, ketika mereka bersepakat untuk membunuh unta tersebut. Li'at wa amaruhu, dan mereka ini yaitu kabilah tersebut memerintahkan dia, memerintah Qudar bin Salif untuk membunuh unta tersebut, maka dia membunuh untuk membunuhnya, membunuh unta tersebut untuk mereka. Jadi disebutkan, dikisahkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ketika Nabi Shalih alaihi salam mendakwahi mereka yaitu kaum Tsamud, maka mereka ini meminta bukti kepada Nabi Shalih alaihi salam tentang bukti kenabian beliau, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu innama anta minal mustahharin, mereka berkata sesungguhnya kamu ini termasuk orang-orang yang terkena sihir, ya. Demikian para nabi dan rasul, ya, didustakan oleh kaumnya. Sebagaimana Rasulullah sama disebut sebagai sahir, majnun, ya. Oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, dikatakan Rasulullah ini seorang penyihir, seorang gila. Demikian pula rasul-rasul sebelumnya, ya. Sebagaimana Nabi Shalih dikatakan oleh kaumnya seorang yang terkena sihir. Ma anta illa basyarum mithluna, tidaklah kamu ini manusia seperti kami. Kaumnya mengatakan demikian kepada Nabi Shalih alaihi salam. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin, datangkan bukti, atau datangkan bukti bahwasanya engkau ini termasuk orang-orang yang benar. Maka mereka, orang-orang atau kaum Tsamud ini, meminta kepada Nabi Shalih alaihi salam agar mendatangkan atau bukti berupa unta, naqah atau naqatun, unta betina, ya, dalam keadaan ciri-ciri yang luar biasa sulit, ya, dalam keadaan tinggi besar, kemudian disebutkan dalam keadaan bunting atau hamil, ya, yang keluar dari batu. Mereka meminta demikian. Akhirnya Nabi Shalih alaihi salam mengatakan kepada mereka, apabila bukti ini, apa permintaan kalian bisa dipenuhi, apakah kalian akan beriman kepadaku? Maka mereka menjawab iya. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluarlah, Allah mengabulkan doa beliau, keluarlah unta betina dalam keadaan hamil atau bunting dari batu tersebut. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Maka luar biasa bukti yang nyata tersebut. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya maka sebagian besar kaum Tsamud ini beriman ketika melihat mukjizat tersebut. Akan tetapi sebagian juga dari mereka juga tetap kafir di atas kesesatan dan penentangan kepada beliau sallallahu alaihi salam. Kisah ini yaitu kisah tentang unta betina ini disebutkan di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataina Tsamud dan naqata. Kami datangkan atau beri unta untuk kaum Tsamud, yaitu unta betina, mubsiratan fadzalamu biha, fadzalamu biha. Kemudian ini unta tadi ini sebagai bukti yang nyata. Ternyata mereka mengingkari bukti itu. Demikianlah orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik. Sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka meminta bukti. Dalam surat Al-Qamar Allah sebutkan bagaimana bulan terbelah. Iqtarabati as-sa'atu wa syaqqa al-qamar. Yaitu ketika telah dekat hari tersebut, yaitu hari kiamat. Dan ketika bulan terbelah. Ya, antum bisa lihat di surat Al-Qamar ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Wa iyyaru ayata yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'a mustaqir. Ketika ditanyakan kepada orang yang safar, kembali dari safar, apakah betul kekafiran dan penentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari nabi-nabi sebelumnya sudah ada kaum-kaum yang seperti ini. Nah, ini disebutkan bahwa unta tersebut, yaitu unta betina tersebut, hidup di tengah-tengah kaum Tsamud. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-155 dan sampai 156. Allah berfirman, qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, ini unta betina yang baginya waktu untuk minum dan bagi kalian untuk minum di hari yang telah ditentukan. Jadi disebutkan bahwasanya unta tersebut, jadi di tengah kaum ada sumur. Nah, unta tersebut minum pada hari yang telah ditentukan. Nah, apabila unta tersebut minum, maka kaum Tsamud minum setelah hari yang setelahnya. Jadi gantian sehari sehari. Dan ketika kaumnya ini tidak meminum air tersebut, air sumur tersebut, mereka bisa meminum air susu dari unta tersebut. Karena unta tersebut disebutkan kemudian melahirkan, iya, dan menyusui anaknya. Nah, ini gantian di antara kaum Tsamud dan unta tersebut. Satu hari dia minum, satu hari kaum Tsamud. Demikian seterusnya disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, melanjutkan, wala tamassuha bisu'in. Maka janganlah kalian menyakitinya dengan gangguan, dengan gangguan yang jelek. Fayakhudzakum adzabu yaumin adzim. Kalian akan jika kalian menyakitinya, kalian akan ditimpa oleh azab yang pedih di hari yang besar. Nah, demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka kemudian setelah berlangsung beberapa lama, mereka pun berkumpul dan ingin membunuh unta tersebut. Dan ini di sini disebutkan idzimba asqaha, yaitu ketika bangkit orang yang paling celaka di tengah kaum atau di kabilah itu, yaitu Qudar bin Salif, yang mereka bersepakat untuk membunuh unta tersebut. Faqala lahum Rasulullah, yaitu berkata kepada mereka Rasulullah Subhanahu wa taala Shalih alaihi salam muhadziran, dalam keadaan memperingatkan kaumnya. Naqatallahi wa suqiyaha, biarkanlah unta tersebut dan minumannya. Ihdharu aqranaqatillahi allati ja'alaha lakum ayatan azimatan, yaitu beliau memperingatkan mereka itu agar jangan mengganggu atau menyembelih unta tersebut, yang unta tersebut telah Allah jadikan untuk mereka sebagai tanda yang besar atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuqabilu ni'matallahi 'alaikum bisaqyi labaniha, janganlah kalian menukar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, yaitu kalian dapat meminum susu dari unta tersebut, antaqruha, yaitu kalian menukar kenikmatan tersebut dengan cara membunuh unta tersebut. Nah, ini sudah diperingatkan oleh Nabi Shalih alaihi salam kepada kaumnya. Fakadzabu nabiyyahum Shalihan, tetapi mereka tetap mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Shalih alaihi salam. Nah, ini maka disebutkan bahwasanya mereka bersepakat untuk membunuh unta tersebut. Kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya yang membunuh unta tersebut adalah 9 orang dari kabilah tersebut. Ya, disebutkan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin." Dan di kota itu ada 9 orang yang berbuat kerusakan. Salah satunya tadi adalah yang paling celaka siapa? Hudar bin Salif. Yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna. Nah, mereka ini berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak melakukan perbaikan. Maka mereka bersepakat membunuh unta tersebut. Akhirnya disebutkan bahwasanya unta tersebut akhirnya dibunuh oleh mereka. Kemudian disebutkan bahwasanya unta tersebut ibunya tadi itu bersuara dengan lengkingan sang keras memperingatkan anaknya. Kemudian anaknya tersebut lari ke arah gunung dan juga bersuara. Wallahu alam, akhir dari anak unta tersebut disebutkan, ada yang menyebutkan bahwasanya dia kembali masuk ke dalam batu, ada yang menyebutkan bahwasanya dia juga ikut disembelih oleh kaum Tsamud. Nah, akhirnya ketika Nabi Shalih alaihi salam mengetahui hal tersebut bahwasanya mereka telah melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Shalih alaihi salam dengan menyembeli unta tersebut, maka beliau mengatakan, atau ketika mereka membunuh unta tersebut, Allah menceritakan kisahnya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-77. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim, maka mereka menyembelih unta tersebut. Wa'atau an amri rabbihim, dan mereka membangkang dari perintah Rabb mereka, yaitu untuk membiarkan unta tersebut hidup. Wa qalu ya salihu atina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka sombong, iya, mengatakan kepada Nabi Shalih alaihi salam, datangkanlah azab yang kau ancamkan. Iya, sama kaum-kaum pembangkang durhaka dari zaman sebelum Rasulullah sampai zaman Rasulullah, mereka senantiasa menantang untuk didatangkan azab. Iya, sebagaimana kaum Tsamud di sini, dia mereka menantang Nabi Shalih alaihi salam untuk mendatangkan azab yang diancamkan. Maka ketika beliau mengetahui ini, disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-65, beliau mengatakan kepada kaumnya, tamattau fi darikum thalathata ayyamin, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Jadi diberi tangguh 3 hari oleh Nabi Shalih alaihi salam untuk datangnya azab. Diberi tangguh 3 hari. Artinya bahwasanya mereka diberi tangguh 3 hari sebelum diturunkan azab yang membinasakan. Maka setelah mendapatkan, setelah Nabi Saleh mengatakan kepada mereka tentang penangguhan 3 hari, mereka bahkan semakin berusaha atau ingin melakukan perbuatan yang lebih keji, yaitu membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Membunuh Nabi Saleh, mereka bersepakat, yang 9 orang tadi ini bersepakat untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam sebelum turunnya azab. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Naml ayat yang ke-49. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu. Mereka berkata, yaitu yang 9 orang tadi, berjanjilah kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan membunuh dia, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Tsumma lanaqulanna liwaliyi, kemudian kita katakan kepada walinya, itu yaitu keluarganya Nabi Saleh alaihi salam, masyahidna, bahwasanya kita itu tidak mengetahui tentang kematian Nabi Saleh. Mahlika ahli wa inna lasadiqun. Dan bahwa kita ini, yaitu 9 orang tadi, benar-benar berkata jujur. Nah, ini Allah sebutkan di dalam surat An-Naml ayat 49. Maka Allah menyebutkan, melanjutkan firman-Nya di dalam surat An-Naml yang ke-50 dan 51. Yaitu mereka yang ingin berbuat makar dengan membunuh Nabi Saleh alaihi salam, maka Allah hancurkan mereka. Ya. Allah timpakan batu kepada 9 orang tadi sebelum mereka membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar dan kami membuat makar dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Fangdzur kaifa kana aqibatu makrihim. Maka lihatlah bagaimana akibat makar mereka. Kami hancurkan, damarnahum, kami hancurkan mereka, wa qaumahum ajmain, dan kaum mereka seluruhnya. Maka kemudian setelah 3 hari tersebut, Allah turunkan azab kepada kaum Samud. Sebagaimana disebutkan di dalam lanjutan ayat surat Asy-Syams. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim. Mereka membunuh unta tersebut, unta itu. Fadamdama alaihim, maka kami hancurkan mereka, yaitu diazab dari azab, dari rob mereka, bidhambihim, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Mereka telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga yang telah disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, aidammaru alaihim wa ammahum biiqabihi, yaitu Allah menghancurkan mereka seluruhnya. Seluruh kaum Samud yang tidak beriman Allah hancurkan. Allah azab. Apa azabnya? Yaitu wa arsala alaihim as-sayhata min fawqihim wa rajfata min tahtihim. Yaitu Allah mengirim kepada mereka as-sayhata, yaitu suara yang menggelegar dari langit. Ini azab bagi mereka, yaitu Allah mengirim suara yang menggelegar dari langit, wa rajfata min tahtihim, dan Allah guncangkan bumi. Jadikan gempa bumi bagi mereka. Luar biasa, mereka disebutkan langsung mati. Fa'asbahu jasimin ala rukabihim, dan mereka mati di atas lutut-lutut mereka. La tajidu minhum da'iyan wala mujiban, tidak didapatkan dari mereka yang menyeru, yaitu mereka memanggil sesama mereka, wala mujiban, tidak ada pula dari kalangan mereka yang menjawab seruan. Jadi diam semua. Tiba-tiba ya, azab yang ditimpakan kepada mereka. Demikian azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nabi Saleh alaihi salam, yaitu kaum Samud. Maka ketika telah ditimpa azab kepada mereka, maka ketika Nabi Saleh beranjak untuk pergi dari negeri kaumnya, beliau berkata kepada kaumnya yang telah diadab tersebut, "Ya kaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihati kalian, memberikan peringatan kepada kalian. Walakin la yuhibbun nasihin, akan tetapi kalian tidak menyukai para pemberi nasihat." Ini disebutkan Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-79. Semuanya ya Allah ratakan, Allah timpakan azab kepada kaum Nabi Saleh alaihi salam. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah menceritakan tentang kisah ini, disebutkan ada seorang yang dia kaum Samud tapi berada di luar negerinya. Ya. Disebutkan di situ kota suci, wallahualam maksudnya. Nah itu ketika keluar dari tempat itu, orang ini juga mati. Ya. Terkena azab yang ditimpakan kepada kaumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, fasawwaha alaihim, yaitu Allah ratakan, timpakan kepada mereka semua. Sawwa bainahum bil uqubah, yaitu mereka sama semua mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang mendustakan, yang kafir, ini sama mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak takut terhadap akibat dari perbuatannya, yaitu tabi'ataha, yaitu akibat dari yang mengiringi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan bahwasanya ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berangkat menuju Ghazwatut Tabuk, yaitu menuju perang Tabuk, ketika perang yang menuju Ghazwatut Tabuk, beliau melewati negeri atau melewati tempat diazabnya kaum Samud. Yaitu pada Ghazwatut Tabuk beliau melewati tempat mereka, yaitu di lembah Hijr, yaitu bainal Madinah wa Syam. Karena waktu Ghazwatut Tabuk Rasulullah bersiap berperang melawan siapa? Romawi, iya, walaupun saat itu tidak terjadi peperangan, iya. Ya, beliau ini bersama para sahabatnya melewati Al-Hijr. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya, "La tadkhulu ala haula'i al-qaumi al-mu'adzabina." Janganlah kalian masuk kaum yang diazab. Illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Fa in lam takunu bakin fala tadkhuluha, atau fala tadkhulu alaihim, dan jika tidak dalam keadaan menangis, maka janganlah kalian masuk ke dalam daerah mereka. An yusibakum mithlu ma asabahum, khawatir, karena dikhawatirkan akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kemudian beliau menutup kepalanya dan mempercepat tunggangannya sampai meninggalkan lembah tersebut. Ini tempatnya Bainas Syam wal Madinah. Nah, ini adalah kisah tentang kaum Samud. Ya. Banyak Allah sebutkan kisah-kisah kaum terdahulu di dalam Al-Quran. Mulai dari kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, ini berulang-ulang, iya. Bahkan tentang Fir'aun ini banyak di dalam banyak surat Allah menyebutkan tentang kisah-kisah kaum yang diazab. Apa salah satu hikmah atau apa hikmah disebutkannya kisah tentang mereka? Iya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu disebutkannya kisah-kisah yang seperti ini atau yang di dalamnya ada ibrah, ini adalah pelajaran, iya. Pelajaran bagi orang yang dia memiliki hati, kemudian pendengaran, yaitu dia berpikir, bahwasanya kejadian yang menimpa kaum tersebut ini jangan apa yang menimpa mereka merupakan pelajaran, ya. Pelajaran yang sangat berharga. Kenapa mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati, memiliki pendengaran dan memiliki akal. Banyak antum akan temui di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah kaum terdahulu. Dan salah satunya juga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat yang 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Yaitu ceritakanlah kisah, yaitu tentang kaum-kaum terdahulu kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, yaitu mudah-mudahan mereka berpikir tentang kejadian kenapa mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak terjatuh sebagaimana mereka terjatuh di dalam azab Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para rasul, berbuat syirik. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yakhafu man huwa qahir? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala takut sedangkan Allah ini adalah Maha Pemaksa atau Maha Memaksa? La yakhruju an qahrihi wa tasarrufihi makhluq. Tidak ada yang lolos, tidak ada yang bisa lari dari pemaksaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakimu fi kulli ma qadahu wa syar'ahu, yaitu yang Maha Bijaksana pada setiap ketetapannya dan syariatnya. Tammat walillahil ham. Nah, ini adalah tafsir dari surat Asy-Syams yang beliau rahimahullah taala sebutkan di sini. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disebutkan atau disampaikan oleh beliau. Insyaallah untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, itu pada tafsir surat Al-Lail, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.